Kita sambung semula kuliah kita untuk jam yang kedua. Tadi kita sampai kepada ayat la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seterusnya fahfaz hadza fa innahu ahammu shay'in fil 'aqidati fala jarama anna al musannif rahimahullah bada'a bihi wa man syaa'a at-tafsil fa 'alayhi bi syarhi hadzal kitab wa kutubi syuyukhil Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim wa Ibn Abdul Wahhab wa ghairihim mimman hadza hazwahum wa taba'a sabilahum. Yang bermaksud oleh itu, jagalah perkara ini kerana perkara ini adalah bahagian yang paling penting dalam akidah. Oleh kerana itulah musannif penulis kitab ini memulakan kitabnya dengan bab ini. Sesiapa yang inginkan penjelasan lebih mendalam mengenai perkara ini, maka hendaklah dia membaca syarah kitab ini, yakni syarah kepada kitab Aqidah At-Tahawiyyah. Juga kitab-kitab para ulama Islam seperti Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Abdul Wahhab dan selain mereka yang mengikuti jejak langkah mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Ini ayat dalam surah Al-Hasyr dan dijadikan sebahagian daripada doa dalam sembahyang jenazah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa yang kita selalu baca bila sembahyang jenazah. Yang ini merujuk kepada mereka-mereka yang terdahulu daripada kita mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam iman. Kita yang masih lagi hidup, kita doa kepada Tuhan supaya kita juga dimatikan dalam iman, diakhiri hidup kita dengan husnul khatimah dan mati dalam iman. Kita tak tahu kesudahan hayat kita di dunia ni dalam apa keadaan, kita tak tahu. Kita doa kepada Allah semoga kita diberi peluang mati dalam iman dan hayat kita diakhiri dengan husnul khatimah, dengan baik kesudahan ataupun kesudahan yang baik. Seterusnya, wala syai'a mithluhu. Wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu yang semisal, sebanding dengannya. Ini antara aspek akidah yang dibincangkan oleh penulis kita, ialah pertama, kita kena mentauhidkan Allah. Untuk mentauhid setepat tauhid yang dikehendaki, kena menafikan tiga jenis syirik yang telah kita sebutkan tadi. Dan seterusnya, kita juga menafikan apa jua sebanding dengan Tuhan. Tak boleh. Kita kena nafi apa jua pun di kalangan makhluk Tuhan ni yang sebanding, yang semisal dengannya. Kerana dalam Quran Tuhan kata laisa kamislihi syai', Tuhan tidak ada apa-apa bandingan sekalipun. Tak ada. Dalam Quran juga Tuhan sebut lillahil mathalul a'la, bagi Allah misil yang maha tinggi. Maknanya dia tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana perbandingan, tak boleh, kerana dia memiliki bandingan yang tertinggi, yang tertinggi. Syarah. Kenyataan dia wala syai'a mithluhu, syarah dia, hadza aslun min usulit tauhid wa huwa anna Allah ta'ala laysa kamithlihi syai' la fi dhatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi Walakinnal mubtadi'ata wal muta'awwilata qad ittakhazuhu aslan liinkari kathirin min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Fakullama daqat kulubuhum anil iman bisifatin min sifatihi azza wa jal sallatu alaiha ma'awil at-ta'wil wal hadami fa'ankaruha wastalallu ala dhalika biqawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay' mutajahilina tamam al-ayah wa huwa as-sami'ul basir. Ini adalah dasar kepada dasar-dasar tauhid. Menafikan misil kepada Allah, ini antara dasar daripada dasar-dasar tauhid, iaitu tidak ada sesuatu pun yang semisal atau serupa dengan Allah, sama ada pada zatnya atau sifat-sifatnya atau perbuatannya. Tetapi para ahli bid'ah dan muta'awwilah, muta'awwilah ni golongan yang menakwilkan. Takwil ni dia ada tiga jenis. Takwil dengan makna tafsir boleh diterima. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam Quran Tuhan sebut. Takwil dengan makna tafsir diterima. Mana-mana kenyataan Quran, kenyataan hadis Nabi ditafsir, makna diolah semula dengan bahasa yang lebih dekat kepada pemahaman kita. Itu tafsir nama dia, boleh, boleh diterima. Ta'wil dengan makna ta'bir, dengan makna ta'bir. Ada orang mimpi minta kita ta'birkan, boleh, boleh diterima. Ta'wil dengan makna ta'bir. Dalam Quran, dalam surah Yusuf, Tuhan ada sebut, hadza ta'wilu ru'yaya, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ini takwil mimpi aku yang terdahulu. Kenyataan Nabi Allah Yusuf, Tuhan rakam dalam surah Yusuf. Takwil dengan makna takbir. Jadi Yusuf, Nabi Yusuf takbir mimpi dia, dia bermimpi bulan dan matahari sujud kat dia. Sujud kat dia. Di takbir mimpi itu kepada apa yang akan berlaku kepada Nabi Yusuf sehingga akhirnya adik-beradik dia tunduk kat dia, begitu juga dengan mak bapak dia tunduk kepada dia. Ini dalam syariat Nabi Allah Yusuf dibenarkan tunduk sesama makhluk, tapi kita umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan. Kita hanya dibenarkan tunduk sujud rokok hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kepada sesama makhluk, tak boleh. Tak boleh. Nak rokok sesama makhluk, nak sujud sesama makhluk, tak boleh. Tidak dibenarkan. Di dalam syariat Nabi Allah Yusuf, masa tu masih dibenar. Masih dibenarkan. Dalam hadis ada disebut, kalaulah syariat Nabi Muhammad ni masih membenarkan sujud sesama makhluk, nescaya akan diperintahkan kepada si isteri sujud kepada si suami. Itu dalam hadis sahih. Oleh kerana tidak dibenarkan sujud sesama makhluk, maka tak ada jalan bagi kita untuk sujud sesama makhluk. Macam Raja Thailand, rakyat dia nak mengadap dia kena sujud. Jadi kita pun dengan raja-raja kita sembah, kalau sembah dengan makna sama seperti mana orang bukan Islam sembah sesama makhluk, tak boleh. Tapi kalau dengan makna yang lain, sekadar isyarat-isyarat, itu pun kalau boleh elak-elak lebih baik daripada melakukannya. Pelik sungguh. Orang-orang, yalah, manusia macam kita juga lah. Walaupun dia raja, manusia macam kita juga lah. Bila orang sembah dia, dia seronok. Pelik. Kalau dia faham tentang masalah-masalah yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ni, barangkali dia pun tak mahu orang sembah dia. Ini apa tak mahu. Tapi akhir-akhir ni nampak kuranglah sikit. Di peringkat persekutuan, peringkat federal, dah tak ada dah. Tapi peringkat negeri ni masih ada. Masih ada. Kalau boleh kita elak, kita elak tu lebih baik lah. Lebih baik. Anak-anak tak semua. Dia nak kata apa, dia kata. Dia tak kata apa. Tapi anda tengok orang lain semua juga, walaupun dalam ceramah duk cakap berapi-rapi, tapi mai berdepan semua buat guna kat dia. Tapi semua mungkin taklah macam semua orang bukan Islam duk sujud semua kepada raja-raja mereka. Macam raja Thailand tu kena merangkak Jepun semua tu. Jepun memang sujud tunggi langgar lah. Lebih daripada kita sujud kat Tuhan lagi. Itu Jepun. Thailand pun sama juga, merangkak, menerap sampai teratu. Tak apalah. Baik. Ta'wil dengan makna ta'bir, ta'bir mimpi. Hadza ta'wilu ru'ya yamin qablu. Bila Yusuf selesai ujian Tuhan kepada dia, dan adik-beradik dia pakat mai bawa mak bapak dia mai, dia mula-mula jumpa dia, dia sujud kat dia. Tu dia kata hadza ta'wilu ru'ya yamin qablu. Sebab dalam mimpi dia, inni ra'aitu ahada ashara kawkaban. Dia mimpi tengok 11 bintang, masuk matahari dan bulan, sujud kat dia. Itu dah takbir mimpi dia. Dan dia juga pernah menakbirkan mimpi pekerja pegawai tinggi kerajaan yang sama-sama masuk penjara telah minta Yusuf ni menakbirkan mimpi. Jadi seorang tu mimpi kata dia junjung arak burung junjung arak untuk disajikan, dan seorang lagi mimpi kata dia bawa makanan burung duk makan makanan di atas kepala dia. Jadi Yusuf menakbirkan mimpi sehinggalah raja mimpi kata 7 ekor lembu besar makan lembu kurus. 7 ekor lembu kurus maknanya Mesir pada ketika itu akan berlaku kemarau kuat, kemarau yang dahsyat, di mana sebelum kemarau itu mengalami kemewahan hasil pertanian yang berlipat kali ganda, manakala selepas 7 tahun pula akan mengalami kemarau yang sangat dahsyat. Jadi 7 tahun yang mewah akan menyara 7 tahun yang kemarau selepas tu. Takwil mimpi. Dan di kalangan kita umat Nabi Muhammad ada yang masyhur dengan kehebatan menakbir mimpi. Muhammad ibn Sirin, salah seorang ulama hadis, Muhammad ibn Sirin, dia menakbirkan mimpi-mimpi. Orang yang bermimpi datang bertemu dia, tanya macam mana maksud takbir mimpi dia. Ada seorang tu mai mengaduhai kat Muhammad ibn Sirin, kata dia mimpi kata dia azan. Dia mimpi kata dia azan. Muhammad ibn Sirin kata, "Hang nak pergi ke Mekah." Cerita tu tersebar, akhirnya yang tak mimpi pun pergi jumpa Muhammad ibn Sirin, kata dia juga mimpi azan. Bila Muhammad bin Sirin kata, "Hang pergi cepat-cepat, nanti aku panggil pihak berkuasa tangkap hang." Pasal apa? Hang ni penjenayah yang sedang diburu. Jadi dia kata, Dok, dia tak mimpi pun, dia saja-saja yang nak test. Tak boleh lah, semua dah selesai. Macam itulah. Mimpi ni kadang-kadang orang boleh buat cerita. Siapa nak tahu? Kita bukan boleh share mimpi dengan siapa-siapa. Tidak sebantai mimpi lain-lain. Kan? Jadi takbir mimpi ni salah satu bidang ilmu yang Tuhan bagi kepada mereka yang Allah bagi, dan Allah tak bagi kepada mereka yang Allah tak bagi. Ana dululah. Kalau ana mimpi kata dapat ikan, nak dapat duit. Kalau ikan tu besar banyak dah besar-besar. Kalau ikan tu kecil sikit ya, sikit lah dapat. Tak upah hari. Kadang-kadang tak langkah minggu pun. Dia main lah. Kita tak tahu benda yang kita tak jangka. Ayah Hana dulu, dia ada cerita kat kami, daripada kami kecil-kecil, hidup dengar dia ada cerita. Dia kalau mimpi kata babi masuklah rumah. Itu nak dapat duit. Kalau babi itu besar, memang besar lah duit dapat. Mereka anak-anak tak tentu. Bukan babi dah, ikan. Ni lama tak mimpi, tak tengok ikan. Tak dapat lah. Itu takbir mimpi. Dan yang ketiga, takwil dengan makna diubah, dipalingkan ataupun diubah daripada makna asal kepada makna yang baru. Makna asal kepada makna yang baru berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Yang ni juga diterima. Takwil dengan makna dipalingkan ataupun diubah daripada makna asal kepada makna baru bersandarkan kepada dalil yang sahih. Dalam hadis ada disebut mengenai hak jiran, mengenai hak kejiranan. Jiran sebelah menyebelah kita tu, dia ada hak kerana dia berjiran dengan kita. Kalau kita nak jual rumah kita, kita kena semawa kat dia dulu. Kita kena semawa kat dia dulu. Kalau dia tolak, dia tak nak beli, baru kita boleh bagi tawaran kepada orang lain. Kita tak boleh terus bagi tawaran terbuka. Tidak mengambil kira dia sebagai jiran sebelah rumah kita, kerana hak kejiranan tadi memberi keutamaan kepada dia. Makna yang sedemikian biasa didapati dalam mana-mana ungkapan. Tapi makna ni diubah daripada makna asal kepada makna yang baru berdasarkan dalil yang sahih. Dalil yang sahih dalam hadis ada disebut, al-jaru ahaqqu bi saqabihi walakin idza surifatit turuq. Maknanya jiran ini berhak kerana disebabkan oleh kejiranan dia sebelah rumah kita, keistimewaan. Itu makna asal. Akan tetapi bila sudah ditentukan sempadan masing-masing, kita tidak perlu melayan hak keistimewaan jiran. Kita boleh buka tenda terbuka, kita boleh tawar secara tenda terbuka kepada jiran maupun yang lain yang bukan jiran kita. Boleh. Umpamanya sekeping tanah kita pecah kepada lot-lot. Kalau sudah dipecahkan lot, masing-masing bebas untuk jual kat siapa yang dia nak jual. Tapi sebelum dipecahkan lot dalam sekeping bidang tanah tu tadi, katakanlah 10 orang. 10 orang tadi tak tahu hak dia tanah mana, tapi ada dalam tu. Dalam sekeping tu memang ada hak setiap orang. Setiap orang yang pegang share. Jadi pada ketika belum ditentukan sempadan hak masing-masing, pada ketika tu kita tak boleh jual secara bebas. Kita kena bagi keistimewaan kepada 10 orang yang bersama dengan kita tu tadi. Dalam pepatah Arab ada disebut, i'rifil jar qabla ad-dar. Kita kena mengambil maklum jiran sebelum membeli rumah. Sebelum kita nak sewa rumah, sebelum kita nak beli rumah, kita kena ambil peduli siapa jiran sebelah rumah kita. Kadang-kadang dengan sebab jiran sebelah tu, harga rumah kita, nilai harga rumah kita melambung tinggi. Kadang-kadang dengan sebab jiran sebelah rumah kita tu, nilai harga rumah kita tu jatuh merudum. Pasal jiran orang sebelah tu. Siapa sanggup berjiran dengan dia? Siapa sanggup berjiran dengan dia? Orang tak mau. Jadi harga akan jatuh dengan sebab jiran. Jadi jiran ni penting. Kerana tu dalam Islam, hak kejiranan itu diberi keistimewaan daripada orang lain yang biasa. Jadi ini maknanya dipalingkan ataupun diubah makna asal kepada makna yang baru bersandarkan pada dalil yang sahih. Abu Hanifah pernah menakwilkan hadis Nabi yang menyebut ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliyha fa nikahuha batil. Mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin walinya, nikahnya batal. Mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin wali, nikahnya batal. Itu dalam hadis Nabi. Hadis itu sahih. Abu Hanifah menakwilkan wanita yang berkenaan ialah wanita mukatab. Maksud wanita mukatab ni, wanita hamba yang sudah dijanji kebebasan dia dengan bersyarat. Awak boleh dimerdekakan, boleh dibebaskan dengan syarat awak bayar kepada pemilik asal 100,000, katakanlah begitu. Jadi dalam tempoh masa dia mengumpul wang untuk dibebaskan tadi, mungkin ambil masa dalam tempoh masa tu dia dinamakan sebagai wanita mukatab. Mukatab. Jadi Abu Hanifah menakwilkan imra'ah dalam hadis tadi ialah imra'ah mukatabah. Imra'ah yang sudah dijanjikan kebebasan, kemerdekaan dengan syarat. Dengan syarat bayaran, dengan syarat apa-apa lagi dipersetujui oleh kedua belah pihak. Jadi bukanlah semua wanita yang bila kahwin tanpa izin wali dia, nikah dia batal. Ini takwil Abu Hanifah sebagai salah seorang mujtahid mutlak yang boleh berijtihad untuk diri dia dan boleh berijtihad untuk sesiapa yang lain. Kita boleh terima ijtihad Abu Hanifah, boleh tak terima, boleh terima ijtihad orang lain dan sebagainya. Bermakna Abu Hanifah disebabkan oleh dasar ijtihadnya tadi tertakluk kepada fatwa dia yang sebelumnya mengharuskan wanita mengahwinkan diri dia sendiri. Wanita boleh mengahwinkan diri dia sendiri. Di zaman Nabi pernah datang wanita serah diri nak kahwin dengan Nabi. Nabi tak berkenan. Berkenan tak berkenan ni bukan boleh paksa-paksa. Hak berkenan walaupun orang lain huduh, dia baik, dia cantik bagi dia, dia berkenan. Ada benda yang dia berkenan. Ada benda yang kita nak buat cantik tapi dia tak berkenan nak buat guna kat dia. Kan dia nak paksa-paksa dia. Dia duk nampak hak tak elok. Kita nampak hak elok dan macam-macam selera masing-masing. Jadi dia datang semawa diri kat Nabi, Nabi tak berkenan. Nabi buka tenda. Tenda terbuka kepada siapa-siapa yang berkenan dengan perempuan ni, silakan. Tak ada siapa yang mengaku. Lama-lama satu orang bangunlah. Dia sanggup berkahwin dengan wanita ni. Masa wanita tu mai semawa diri, Nabi tak tanya, siapa wali hang? Dah dapat izin, tak dapat izin? Nabi tak tanya. Nabi terus buka tenda bila dah Nabi tak berkenan. Nabi buka tenda. Bermakna soal izin tak izin tak timbul. Abu Hanifah kata, ini hadis menunjukkan kepada kita bahawa wanita boleh kahwinkan diri dia sendiri. Dia menjadi wali terhadap diri dia sendiri. Itu makanya Nabi terus buka tenda tanya, siapa berkenan? Satu orang bangun. Nabi tanya, hang ada apa boleh bayar mahar kat dia? Tak ada. Duk. Nabi tanya mahar. Mahar salah satu rukun nikah. Tak ada mahar, tak boleh menikah. Buka tenda semula. Tak ada siapa bangun. Orang yang sama akhirnya bangun pula. Okey, hang ada apa? Tak ada apa. Duduk. Buka tenda lagi. Sampailah kali yang ketiga, Nabi tanya, hal ma'aka minal Quran? Kamu ada hafal ayat Quran mana-mana ke? Ada. Dia pun bacalah ayat Quran yang dia hafal. Surah-surah pendek. Nabi kata kat dia, kum fa'allimha. Bangunlah kamu, ajarkan dia. Maknanya ayat-ayat Quran yang dihafaz boleh jadi mahar. Boleh jadi mahar. So Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mengatakan wanita boleh kahwinkan diri dia sendiri dan mahar tadi juga boleh digunakan daripada ayat-ayat Quran yang dihafalkan sebagai upah mengajar. bukan ayat tu sendiri jadi. Sebab tu kalau nak kahwin bagi Quran, tak jadi. Tak boleh. Quran, sebuah Quran nak jadikan mahar, tak boleh. Tak boleh. Dia upah mengajak tu. Maknanya mengajak Quran boleh ambil upah. Boleh terima upahan ala kadar yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Sikit, cara sikit lah. Habuan dia lah, rezeki dia banyak tu je. Banyak cara banyak lah. Ha. Jadi, dalam soal guru-guru Quran yang mengajak Quran di kampung-kampung, jangan takut, boleh menerima sagu hati, bayaran rasmi tak kisah, banyak sikit tak kisah, rezeki dia. Itu takwil dengan makna memalingkan daripada makna asal wanita, mana-mana wanita pun, tetapi Abu Hanifah menakwilkan makna asal yang merangkumi semua wanita, tetapi dihadkan hanya kepada wanita muka tabah sahaja. Ini berdasarkan ijtihad mujtahid. Kemudian takwil itu pun setengah ulama kita menerima, setengah tidak. Dalam mazhab Hanafi memang diterima. Dalam mazhab lain daripada Hanafi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Takwil dengan maksud palingkan sama sekali, ubah daripada makna asal kepada makna lain tanpa bersandarkan kepada mana-mana dalil yang sahih. Inilah takwil dalam hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan. Begitu juga dengan takwil yang dilakukan oleh Syiah. Orang Syiah menakwilkan surah Baqarah ataupun ayat yang berkaitan dengan Baqarah, lembu betina yang diceritakan oleh Al-Quran mengenai apa yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Lembu tu maksud dia yang dikenaki supaya sembelih lembu betina tu ialah Aisyah. Ini takwil nafsu, takwil berdasarkan pada nafsu jahat. Depa bermusuh dengan Aisyah dan depa sentiasa berusaha memburuk-burukkan Aisyah dengan apa cara sekalipun, sehingga menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menakwil keburukan Aisyah atau keburukan yang mereka limparkan kepada Aisyah. Begitu juga dengan golongan para mutakallimin yang menakwilkan sifat-sifat Tuhan, ayat-ayat sifat Tuhan kepada makna dan maksud yang mengikut nafsu mereka. Yang ini juga para ulama salaf menolak sama sekali. Tak mungkin diterima kerana tidak bersandarkan pada dalil-dalil yang sahih. Kalau bersandarkan dalil-dalil yang sahih, boleh diterima. Tapi bukan takat bersandarkan dengan dalil-dalil yang sahih, bahkan juga dari sudut bahasa, kamus pun tidak menafsirkan begitu. Kita ambil contoh, umpamanya mereka menakwilkan ayat sifat af'al Tuhan. Yadullahi fawqa aidihim, bal yadahu mabsutatan, yadullahi maghlulah. Ini kata-kata ataupun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan salah satu sifat af'al Tuhan, iaitu sifat yad, tangan. Mereka menakwilkan tangan kepada kudrat. Tangan dengan makna kudrah. Kalau satu, yadullahi fawqa aidihim, mungkinlah. Tapi bila ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan sentiasa terbuka, kita nak kata apa? Dua kudrat dah bercanggah dengan tauhid. Dua kudrat dah bercanggah dengan tauhid. Ni aircon. Oh, tak ada aircon. Aircon, kita nak beli aircon ni, kita pergi kedai aircon tanya berapa kuda. Kan? Aircon, enjin kereta Rolls-Royce berapa kuda? Dia beza. Nilai kekuatan enjin tu tadi diukur dengan nilai kekuatan kuda. Kudrat kuda, sekok-sekok kuda tu tadi, kalau kekuatan tu tinggi sampai beberapa ekor kuda. Jadi tak boleh. Benar yang semacam ni nak digunakan pada kudrat Tuhan, tak boleh. Nak kata dua kudrat, tak boleh. Sebab tu dikatakan ini terbukti bahawa takwilan mereka adalah batil. Batil sama sekali. Tak boleh. Kita tak tahu, wallahu alam. Allah yang Maha mengetahui. Kita nak buat andaian, tak boleh. Andaian kita andaian sia-sia kerana tidak bersandarkan pada dalil yang sahih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang bernama Ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Pun tak boleh juga kerana takwilan daripada istawa kepada istaula tidak berasas. Bahasa kamus tak ada membantu, tak boleh membantu. Tak ada kamus yang menafsirkan istawa dengan makna istaula. Tak ada. Tambahan pula daripada ayat-ayat suci Al-Quran, daripada hadis-hadis yang sahih, tidak menyokong takwilan istawa kepada istaula. Jadi tidak boleh sesuka hati untuk menakwil mengikut andaian yang terlintas dalam kepala masing-masing. Tak boleh. Sebab tu golongan mutakallimin menakwil ayat-ayat sifat tanpa bersandarkan kepada dalil-dalil yang sahih, maka takwilan mereka ditolak oleh para ulama salaf. Ulama salaf menerima seadanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, istawa dengan makna istawa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesetengah Quran ataupun sesetengah naskah terjemahan Quran diterjemah perkataan istawa kepada bersemayam. Wallahu alam bersemayam tepat ke tidakkah, tetapi apapun kita berhenti setakat apa yang kita dimaklumkan sahaja. Jangan buat pandai-pandai dengan andaian sendiri menakwilkan mana-mana sifat Allah kepada takwilan mengikut hawa nafsu masing-masing. Itu dasarnya bagaimana penakwilan ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Penerimaan berdasarkan kepada dalil yang sahih. Tak berdasarkan pada dalil yang sahih, tak boleh diterima, tak kira siapa orang yang menakwil tadi. Boleh kot, no? Kita balik kepada kitab kita. Oh, tak mana tadi tu tau. Menjadikannya sebagai dasar untuk mengingkari kebanyakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka nak guna sebahagian sepotong ayat dengan meninggalkan, dengan tidak mengambil kira sepotong lagi ataupun di bahagian akhir ayat tadi. Ini menyebabkan kesimpulan kefahaman mereka tidak benar, tidak betul. Laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Maksudnya ayat tadi menafikan penyerupaan Allah dengan apapun, dan di akhir ayat Tuhan kata dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Mu'tazilah mengatakan bahawa laisa kamislihi syai', Tuhan tak menyerupai apapun. Kalau kita rasa ada sikit keraguan Allah serupa dengan apa? Tak boleh. Katakanlah hadis yang menyebut tentang nuzul Allah ke langit dunia apabila tiba sepertiga malam yang akhir. Oh, kita rasa turun-turun macam orang turun. Macam kapal terbang turun. Tak boleh. Tak boleh. Disebabkan oleh kegairahan mereka menafikan penyerupaan Tuhan dengan mana-mana makhluk, mereka terus menolak hadis Nabi yang mengatakan Tuhan turun ke langit dunia. Nampak tak? Sikit keraguan dalam pemikiran mereka menyebabkan mereka menolak kenyataan Nabi tentang Tuhan. Ini salah. Sebab tu dikatakan mereka ambil bahagian awal daripada ayat tadi, tetapi mereka lupa bahagian yang akhir. Kerana bahagian yang akhir mengisbatkan sifat samak dan basar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sebarang keraguan penyerupaan dengan samak dan basar yang dimiliki oleh makhluk-makhluk. Kita ada sifat samak kita mendengar, ada sifat basar kita melihat, tetapi samak basar kita lain daripada samak basar Allah Subhanahu Wa Taala. Samak basar Allah tidak menyerupai samak basar mana-mana makhluk Tuhan yang lain. St- Setiap kali hati mereka terasa sempit untuk beriman dengan suatu sifat daripada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka mula menghukum ke atas sifat tersebut dengan menggunakan takwilan dan meruntuhkan makna asal. Justru mereka mengingkari sifat-sifat tersebut. Dalil mereka adalah tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan mereka sengaja menjahilkan sambungan ayat ini, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu maksud yang kita dah sebutkan tadi. Dalam ayat ini, Allah telah menghimpunkan kaedah tanzih, penyucian. M tu silap tu, N sebenarnya, penyucian. Dan juga isbat, penetapan bagi sifat Allah. Oleh itu, sesiapa sahaja yang inginkan akidah yang selamat, hendaklah dia menyucikan Allah daripada penyerupaan dengan makhluk tanpa melakukan takwil dan ta'til. Ta'til maknanya menafikan. Dan dia tidak, dan dia juga perlu menetapkan sifat-sifat Allah seperti mana yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi kita kena memahasucikan Allah daripada sebarang bentuk kekurangan, sebarang bentuk penyerupaan. Kita kena memahasucikan Allah. Sebab tu dalam Quran disebut perkataan subhana, subhanallazi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang menjalankan pada waktu malam hambanya. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu. Daripada masjidil haram ke masjid al-aqsa, di mana masjidil aqsa diberkati bumi, bumi Palestin di sekeliling masjidil aqsa. Jadi perkataan maha suci Allah, maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, daripada sebarang bentuk penyerupaan dengan makhluk-makhluknya. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj satu peristiwa besar, satu ujian terhadap umat Nabi Muhammad, di mana Allah perjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra' Mi'raj ni memang tak masuk akal. Bukan takat orang dulu, orang kita sekarang pun macam-macam sikap ataupun kepercayaan, keyakinan terhadap Isra' Mi'raj ni, sehingga perkara-perkara ni kadang tu ada sikap yang menafikan sama sekali, ada yang menafikan dengan takwilan dan macam-macam cerita. Perjalanan tu jauh, kalau naik kapal terbang pun berjam-jam, kalau berjalan kaki lagi jauh, naik unta lagi jauh, lagi lama masa, tempoh masa yang perlu. Tapi Allah perjalankan Nabi Muhammad pada waktu malam lepas Isya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menghadap Tuhan, menerima perintah Tuhan, turun balik ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa balik semula ke Masjidil Haram sebelum masuk waktu subuh. Memang tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Akal tak boleh terima dengan mudah. Sebab tu orang yang pertama ditakdirkan oleh Tuhan dapat berita ni ialah Abu Jahal. Abu Jahal. Selepas tu Abu Jahal rasa seronok. Inilah masa untuk dia uji iman orang yang paling kuat, paling fanatik beriman dengan Nabi Muhammad ialah Abu Bakar. Maka dia pun cepat-cepat pergi jumpa Abu Bakar. Hari ini tahu tak Bakar, Muhammad ada berita baru hari ini. Berita apa? Dia kata dia pergi Masjidil Aqsa malam semalam, pagi ini dia berada bersama-sama dengan kita. Abu Bakar kata, betul ke Muhammad yang ceritakan? Ha? Dia kata betul, memang sebiji apa yang aku dengar, inilah yang aku sampaikan. Kata Abu Bakar, bukan takat dia kata, kalau Muhammad sungguh yang kata begitu, bukan takat dia kata dia pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi lebih daripada itu aku percaya. Abu Jahal tak cerita pasal Isra' Mi'raj lagi, baru cerita pasal Isra' saja. Maknanya benar-benar ni satu peristiwa besar yang boleh mengancam iman orang yang lemah iman. Tapi orang yang kuat iman macam Abu Bakar, sikit pun tak tergugat dengan cerita Isra' Mi'raj. Isra' dia boleh terima, Mi'raj yang lebih daripada tu lagi dia boleh terima. Jadi itu cerita, sebab di awal surah Al-Isra' Tuhan mulakan dengan perkataan Subhana, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, daripada sebarang bentuk penyerupaan dengan mana-mana makhluk. Jadi setiap kita kata Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, zikir lepas sembahyang fardu, yang ini juga mengandungi maksud akidah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang kuat imannya. Betul ya? Tak ambil jam lagi. Tak ambil letih. فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل وأن يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل. Dalam kitabnya, yakni Al-Quran maupun hadis Nabi, tanpa melakukan tamsil ataupun bandingan. Wa hadha huwa mazhabus salaf wa alayhi al-musannif rahimahullahu taba'an li Abi Hanifah wa sa'ir al-a'immah kama tarahu mufassala fi syarh fa bihudahu muqtadih. Surah Al-An'am. Inilah mazhab salaf dan juga apa yang diyakini oleh musannif, maknanya At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengikuti pegangan Abu Hanifah dan para imam kaum muslimin sebagaimana kamu akan melihatnya secara terperinci pada syarah ayat, maka turutlah olehmu akan petunjuk mereka. Fabihudahu muqtadih. Ayat ini dalam surah Al-An'am cerita pasal Nabi Allah Dawud. Nabi Allah Dawud ni dia menghadapi masalah ujian Tuhan dan disebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh Nabi Allah Dawud ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan mudah. Akhirnya Nabi Dawud sujud syukur. Sujud syukur dalam ayat ini suruh kita ikut sebagaimana hidayat yang dilakukan oleh Nabi Allah Dawud, ikuran daripada penyelesaian yang didapati setelah sekian lama dia menghadapi masalah, dan sayanglah masalahnya dapat diselesaikan. Dia dua orang Nabi, dua beranak. Akhirnya sampai giliran anak baru boleh selesai masalah 99 ekor lembu yang dimiliki oleh satu orang, yang seorang lagi miliki seekor lembu saja. Dia bercampur, yang seekor bercampur dengan yang 99 jadi 100 ekor. Yang mana satu hak satu ekor, yang mana satu hak 99 ekor ni tadi, dah tak dapat dibezakan. Dan tuntutan hak masing-masing telah pun berlaku dan berlalu sehinggalah Nabi Sulaiman wafat dan Nabi Daud sambung. Akhirnya di zaman Nabi Daud dapat diselesaikan. Dia sujud syukur. Sebab tu antara sunnah sujud syukur kepada kita umat Nabi Muhammad ni berasal daripada syariat Nabi Daud. Fabihudahu muqtadih. Yang tu dalam ayat yang kita bacakan tadi. Jadi ini sampai ke sini merupakan khulasah daripada apa yang dikenaki oleh para penulis kita tadi, dan dia berhasrat untuk cerita apa itu tauhid dan bagaimana tauhid ni tadi dikira sebagai asas dalam i'tiqad para ulama salaf, dan dengan itu berakhirlah kesimpulan yang telah dikatakan di akhirnya hadza huwa mazhabus salaf, dan musannif At-Tahawi memang dia antara yang menerima dan menajak akidah salaf ni kepada umat Islam yang lain supaya dapat memahami dengan baik, dan dia juga mewarisi ilmunya daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni hidup bila? Tahawi hidup bila? Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan. Jadi nak tuduh kata depan ni mazhab Wahabi, tak betul. Mazhab Wahabi mana? Wahabi tak beranak lagi. Mak dia tak beranak kat dia lagi. Dah ada dah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa mazhab salaf ini menjadi anutan kepada sesiapa sahaja di kalangan pewaris-pewaris umat Nabi Muhammad sehinggalah ke akhir zaman. Walaupun kita tiba di penghujung sebelum berlakunya kiamat, tetapi ini tidak menjadi halangan kepada kita untuk mendapatkan akidah sebagaimana akidah yang dipegang oleh para sahabat Nabi, para generasi selepas para sahabat, sehinggalah ke generasi-generasi yang sezaman dengan kita dan akan diteruskan kepada generasi-generasi sehingga ke akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Kuliah kita pun berakhir di sini untuk hari ini, dan kalau ada apa-apa soalan boleh kita bersembang sikit lagi, kita boleh sambung. Penjelasan ringkas mengenai akidah Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij dalam masalah tauhid asma wa sifat. Akidah Murji'ah yang ni lebih kepada masalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa dan juga harapan balasan di akhirat kelak dengan syurga. Di mana Murji'ah beranggapan maksiat tidak menjejaskan iman. Maksiat, dan ini berpunca daripada ta'rif iman. Ta'rif iman tidak melibatkan amalan. Pada mereka, iman tadi membenarkan dengan hati, berkata dengan mulut lidah dan tidak melibatkan amalan. Kerana amalan tadi walau sejahat mana sekalipun, walau sedikit mana sekalipun, Tuhan boleh bagi apa yang Tuhan nak bagi. Jadi mereka menaruhkan harapan tanpa berusaha. Itu Murji'ah. Mu'tazilah. Ada. Liberal dahsyat lagi. Dah liberal dahsyat lagi. Murji'ah ni lebih baik daripada liberal. Abu Hanifah pernah dituduh Murji'ah. Dia di zaman kita lah ni ada. Dia kata apa? Uniform apa nama? Hak main Allah. Jenis main, nak kata badminton, bukan badminton, itu satu lagi yang duk pukul dia. Tenis. Uniform main tenis ni, terutama sekali orang perempuan, lelaki-lelaki pun sama lah juga kan. Pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek. Yang perempuan pakai skirt pendek. Orang kata, buka aurat, awak tak tutup aurat. Iman di dada. Iman dalam dada. Yang buka aurat, yang tak tutup aurat ni, Tuhan boleh ampun kan? Tu zaman kita lah ni, cakap-cakap macam tu. Ada dia isap rokok, kita tengok dia, Allah, Tuhan kan maha pengampun. Okay, Mu'tazilah pula. Mu'tazilah ni dia hanya percaya sifat Tuhan yang wajib diketahui hanya satu saja, sifat wujud saja. Selain daripada sifat wujud, diisbatkan kepada Tuhan melalui pendekatan penafian. Tuhan tu tak buta, Tuhan tu tak tuli, Tuhan tu tidak lemah, Tuhan tu tidak lemah, tidak semua. Sebab tu dalam ilmu kalam, pengaruh Mu'tazilah masih tebal, masih menebal dalam pengajian ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin mengikut pendekatan ahli kalam masih menebal kefahaman Mu'tazilah. Buktinya mereka ada membahaskan tentang sifat-sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni pengaruh Mu'tazilah betul-betul. Apa mereka kata sifat salbiyah? Bermula daripada sifat qidam, tidak ada awal. Sifat baqa, tidak ada akhir. Sifat apa lagi? Qiyamuhu ta'ala binafsi, tak berhajat kepada pembantu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Tuhan tak sama dengan baharu. Tak sama dengan baharu. Apa lagi? Wahdaniyat. Wahdaniyat, tak dua tiga. Ini salbiyah, mana penafian. Salbiyah, salbiyah, perkataan salbiyah tu maknanya penafian. Tapi kalau orang nama salbiyah tu cerita lain lah. Maksud perkataan salbiyah tu penafian. Mereka menyifatkan Allah melalui penafian. Allah itu tidak ada awal. Siapa kata Tuhan tu ada awal? Tuhan kata dialah yang awal. Habis kita nak kata laguna? Kata macam Tuhan kata lah. Dialah yang awal. Huwal awalu. Ha. Dia pun main sikit gitu. Dia pun ubah kepada tidak ada awal. Siapa yang kata tidak ada awal? Gulangan mutakallim lah. Ha. Dia takut bila kata Tuhanlah yang awal, nanti dia ada awal. Siapa kata dia ada awal? Tuhan kata dialah yang awal. Dialah yang akhir. Ha. Sebab tu salaf, para ulama salaf menyifatkan Allah dengan sifat awal. Kerana Tuhan kata, huwal awal, dialah yang awal. Kita kata, dialah yang awal. Ha. Kita tak mau ubah kataan tu. Kita kekalkan seadanya. Kita tak tahu lebih pada tu. Ha. Sifat baqa, kekal, makna tidak ada akhir. Kekal maknanya tidak ada akhir. Yang ni para ulama salaf, ada sebahagian di kalangan ulama salaf juga menerima menyifatkan Allah dengan sifat baqa. Dalam Quran Tuhan kata wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, kekal wajah Allah, wajhu rabbika, wajah Tuhan kamu, zul jalali wal ikram, empunya kebesaran dan kemuliaan. Jadi berdasarkan pada ayat ini, sebahagian di kalangan ulama salaf kata kalau kita kata baqa tu salah satu sifat Tuhan, tak salah, tak salah. Qiyamuhu ta'ala binafsih, para ulama salaf kata sepatutnya kita menyifatkan Allah dengan sifat ghina, kaya, kaya Allah. Apa lagi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang ni memang laisa kamislihi syai, yang kita bincang tadi. Wahdaniyat, ilahukum ilahun wahid, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, qul huwallahu ahad. Semuanya sifat ahad, ahad. Jadi tak perlu kepada tidak berbilang-bilang. Ialah ahad satu, tak berbilang-bilang lah. Sebab tu anak kata Tok Bilal tadi salah. Dia kata wasallim waradhiya ashabu tabaraka wa ta'ala, selamatlah dan redha sahabat-sahabat Allah Ta'ala. Mana ada sahabat Allah Ta'ala? Sebab tu bila kita kata Allah Ta'ala ada sahabat, ni syirik. Tak boleh. Walaupun dia tak sedar. Kalau dia tak faham, kita bagi dia faham pun duk buat juga lagi. Dia dengan Tuhan lah. Dosa syirik Tuhan tak ampun. Dia kena buat main. Letih saja. Apa lagi? Oh, khawarij. Khawarij ni berat ni. Khawarij ni merujuk kepada penolakan penyokong-penyokong kuat fanatik Sayyidina Ali akhirnya mereka menyembah Sayyidina Ali. Menyembah Sayyidina Ali. Jadi bila menyembah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali hukum, kenakan hukuman bakar hidup-hidup. Bakar hidup-hidup kerana mereka ni telah terkeluar daripada agama Islam yang sebenar. Jadi para penyokong ataupun mereka-mereka yang sefahaman dengan golongan yang berkenaan dikenali sebagai Khawarij. Mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Ini Khawarij. Orang ni tak semayang satu dua waktu ke, ataupun sekali-sekala dia berasa nak semayang, dia semayang. Ataupun semayang hayat dia tak pernah semayang. Nanti sampailah orang semayang jenazah dia. Kita nak kata apa? Dia ni Islam ke tak Islam? Islam lah, tapi derhaka kepada Allah. Tak semayang. Minum arak sepanjang hayat. Sampai mati arak duduk dalam perut lagi. Mati arak dalam perut. Dikhawatiri. Mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ha, nikah pekerja pelaku dosa besar. Tidak dihukum kafir. Ini mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para salaf juga mengatakan pelaku dosa besar bukanlah kafir. Tak terkeluar daripada agama Islam. Tapi golongan Khawarij ni mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Tak semayang kafir. Tak puasa kafir. Tak pergi buat haji kafir. Semuanya kafir. Habis berapa kerak yang masih baki. Tak ada lah. Habis dikafir. Habis orang. Itu di kalangan Syiah. Pelampau-pelampau Syiah. Ada yang mengkafirkan semua sahabat Nabi kecuali 4 orang saja. Ini golongan Khawarij. Khawarij. Dan Khawarij dalam bentuk moden di zaman kita ni pun ada, ada. Kita tak tahulah siapa-siapa, tetapi yang sama pandangan, sama kefahaman macam Khawarij yang zaman dulu, maka Khawarij lah dia. Khawarij lah dia. Kita tak tahu siapa dia. Tapi yang sama macam tu, macam itulah jadinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita beri duit zakat kita kepada ahli keluarga kita seperti abang, adik, kakak yang susah, atau kita niat sedekah saja? Adik-beradik kita yang masih kecil, yang masih sama-sama hidup daripada mak bapak satu dalam satu rumpun keluarga, satu rumah tangga, satu periuk nasi, tak boleh. Adik-beradik yang sudah berumah tangga, dah besar panjang, dah berumah tangga, ada rumah masing-masing, ada keluarga masing-masing dengan tanggungan nafkah masing-masing, boleh, boleh, tak ada masalah. Kita nak bagi kat adik kita, kat abang kita, kat kakak kita, depa nak bagi kat kita kalau kita pun miskin macam dia juga, boleh. Bahkan suami isteri. Ada isteri yang kaya raya, suami fakir, boleh? Isteri bagi kat suami. Suami nak bagi isteri, tak boleh. Itu wajib nafkah dia. Dia tak boleh. Wajib, tanggungan nafkah di atas kepala dia. So dia kena bagi nafkah. Dia tak boleh bagi zakat. Zakat dia diberi kepada mereka-mereka yang bukan di bawah tanggungan nafkah. Anak nak bagi kat pak, duk asyik-asyik dah dan nafkah masing-masing ditanggung. Pak, kebetulan pak tu susah. Anak nak bagi kat pak, boleh. Pak nak bagi kat anak, tak boleh. Pak nak bagi kat anak, tak boleh. Walaupun anak tu susah, pak kena bagi. Pak kena bagi nafkah anak dia. Anak kena bagi nafkah bapak dia kalau dia, pak dia tu susah sangat, tak ada sumber lain dah, dia kena bagi. Tapi kalau pak tu taklah susah sangat, boleh makan, tapi miskin. Miskin ni ada bot kecil, miskin lagi. Kita jangan silap faham miskin. Miskin ni dia punya ruang dia besar. Luas. Miskin. Fakir ni teruk sangatlah, tak ada nak makan, tak cukup makan. Tapi fikir miskin ni dia boleh makan kenyang. Tapi tak kaya. Dalam Quran Tuhan sebut wa ammas safinatu fakanat limasakin. Cerita dalam surah Al-Kahfi. Ammas safinatu, adapun safinah ni bot kecil. nak kata perahu, eh tongkang pun buk kecil lagi. Perahu orang tak pergi ke laut dah, tak berani pergi perahu ke laut. Dia as-safinah ni alah buat enjin lah, buat enjin kecil, buat kecil. Fakanat li masakin, dia milik orang miskin. Orang miskin ada kereta proton, miskin boleh bagi zakat. Boleh bagi zakat. Kalau ada proton X 17 tu dah lah, itu dah kaya lah kan. Benda ni kita boleh ukur diri kita sendirilah, sama ada kita layak menerima zakat ataupun tidak. Maka di situ tahulah kita tu miskin tu siapa, fakir tu siapa yang layak menerima zakat. Wallahu a'lam. Boleh tu? Siapa yang tanya tadi? Ha. Pasal gaib ni. Gaib. Tengah yang faham kata gaib ni macam malaikat, syurga, neraka. Tapi gaib macam barang kita hilang. Dah kau tu kita masuk dalam gaib yang orang tu buat bomong lah. Ya, ya. Gaib, gaib. Boleh ustaz terang sikit tu? Oh. Dia buat telahan, oh barang ni masih duk ada lagi kot dekat-dekat ni. Dia belum keluar daripada Kedah ni lagi, masih dalam Kedah lagi. Tapi dia terlindung sikit. Itu semua mengarut semua tu. Mengarut. Dia merapu. Dia tidak boleh mendakwa yang dia tahu benda gaib. Ada ketikanya setan-setan boleh bagi tahu kat dia maklumat-maklumat tertentu. Ada dalam riwayat, tapi riwayat ni dari segi pensabitan sanad dia ada masalah, dibincang secara panjang lebar oleh ulama-ulama kita. Dia ada menyebut tentang jin-jin ni, mereka sering nak cuba naik ke langit untuk mencuri berita-berita gaib yang akan berlaku untuk tahun ni, untuk minggu ni, untuk bulan ni, untuk hari ni. Mereka cuba nak naik ke langit. Arahan daripada langit supaya malaikat-malaikat ni bawa berita-berita yang berkenaan yang akan berlaku. Si hari si fulan ni akan mati esok. Hari ni berapa orang nak mati, esok berapa orang nak mati, esok berapa orang nak lahir anak, nak melahirkan anak, dan macam-macam cerita lagi. Berita gaib, berita gaib yang di sebarkan daripada langit untuk para malaikat, para petugas Tuhan melaksanakannya. Picabut nyawa si fulan tu. Tak sakit apa? Memang tak sakit apa. Mati kan kena sakit, tak sakit. Jadi jin-jin ni dia curi berita-berita langit ni, sebab tu guruh duk panah petir dan sebagainya, bintang-bintang taik bintang duk panah. Setan-setan yang cuba ataupun jin-jin jahat ni yang cuba nak curi berita-berita gaib. Dan daripada situ mereka akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat mereka di kalangan manusia yang terdiri dari kalangan bomoh-bomoh hak yang merapu-merapu ni. Kadangkala berita-berita tu mereka cakap berita tu kebetulannya benar. Satu benar, 10 tak benar. Jawabnya, kesimpulannya semuanya tak benar. Kita tak boleh terima bulat-bulat, tak boleh. Kita boleh dengar je lah. Betul tak betul, kita tengoklah dulu. Boleh jadi satu betul, 10 lagi tak betul. Adakah terdapat hadis tentang ancaman bagi orang yang suka pergi jumpa bunuh? Hadis ancaman orang yang suka pergi jumpa bunuh. Wallahu a'lam. Adakah yang tak sah solat 40 hari kufur? Ya. Ya. Tok-tok Nujum ni, kita pergi jumpa Tok Nujum, kemungkinan amalan kita tidak diterima buat seketika. Itu bentuk-bentuk ancaman. Boleh tu? Okey. Ada lagi? Tanya waktu tak kena tak? Apa anak dia? Oh. Pernah mak. Kitab ni Ana tak pernah baca sampai habis, tapi Ana baca sikit-sikit. Tak mana yang bahasa nak baca, Ana baca. Dulu diharamkan yang ni, penawak bagi hati, Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. dia ni mengaji di Pondok Gajah Mati ni, Pendang, Pondok Pak Cuhin. Pondok Pak Cuhin, dia anak murid Pak Cuhin lah. Pak Cuhin bila dia hijrah daripada Mekah balik mai ke ke Malaysia, abang dia Pak Da'i tu tak iktiraf Pak Cuhin ni alim. Dia kata Heng tu bukan mengaji pun. Heng tu duduk di Mekah ni tak mengaji. Tiba-tiba balik jadi menantu Tok Guru, jadi Tok Guru besar. Abang dia tak percaya. Kata dia ni boleh mengaji. Tapi bila Abdul Kadir Mandili ni mai daripada Indonesia, orang Mandilin Indonesia, mai mengaji, pergi ke Mekah jadi alim. Barulah pada iktiraf ilmu Pak Cuhin ni, rupanya alim adik aku ni. Jadi dia mengaji di Pondok Gajah Mati lah. Gajah Mati. Dia anda dengar cerita lah, sungguh ke tidak wallahualam. Katanya dia mimpi, kata dia hirup air telaga Pak Cuhin ni sampai kering. Lama pilah cerita kat Pak Cuhin, kata dia mimpi, kata tengok mimpi, kata minum air telaga Pak Cuhin ni sampai kering. Tu Pak Cuhin kata kat dia, mu tunggulah ngaji, insyaAllah Tuhan bagi ilmu kat mu. Dia mengaji sampai lama lah dia duduk di Pondok Pak Cuhin tu lama. Lepas tu dia turun pergi ke Mekah, mengajak di Masjidil Haram di Mekah. Orang Melayu kita banyak mengaji kat dia lah. Dan anak dia, Ahmad Abdul Kadir tu, meninggal lah. Dia tua sikit perdana. Dia mengaji di Madinah lah. Bagian peringkat awal mengaji di Madinah. Ijazah pertama aja. Okay, Alim. Habis menikah bini ramai. Anak puluh-puluh. Ambil kita tanya dia ni, ni anak siapa? Tak tahu. Anak dia. Anak dia, dia boleh tak ingat. Dia lah kalau dah ramai-ramai sangat, tak ingat anak pun. Yang tu lah. Ini penawar hati ni boleh baca lah. Boleh baca. Tapi kena baca kitab lain sama. Tak boleh baca ni saja. Yang ni Matan Ajrumiyah. Yang ni bagus tentang bahasa. Mengaji Nahu. Ilmu bahasa bagus yang ni. Dan kalau boleh, hafal. Ni, dia punya matan-matan Ajrumiyah ni apa ni? Dia banyak boleh membantu untuk mengukuhkan bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab. Bagus. Yang penyampai tu, yang apa, ustaz yang ajak tu, yang apa? Kena tak dia. Oh. Yalah. Kita terima lah yang betul, kita terima siapa-siapa pun. Kalau tak betul siapa-siapa pun, tak boleh diterima. Kita tahu lah. Yang kita tahu lah. Hak kita tak tahu nak buat guna. Pelan-pelan kita tahu lah. Wallahu'alam. Ada lagi? Nak tanya boleh, tapi nak jawab belum tentu. Hak boleh jawab, jawab lah. Hak tak boleh, tak payah. Kita elak daripada syubhah dengan menerima apa jua kenyataan Allah, apa jua kenyataan Nabi dengan sanad yang sahih. Kita menerima seadanya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih, kita memandai-mandai untuk membuat andaian. Kalau terkurang, kita menolak kenyataan Allah, kenyataan Rasul. Tak, tak boleh. Kita menerima seadanya. InsyaAllah selamat. Takkan sesat. Ma in tamassaktum bihima, maknanya selama mana kita dapat berpegang teguh dengan kenyataan Allah, kenyataan Rasul, kita takkan sesat. Lan tadillu. Soal orang tu buat begini, orang ni buat begini, memang sedap lah dengar. Hak sedap dengar tu lah yang akhirnya membuatkan kita tergelincir. Kita menerima seadanya. Berita-berita gaib mana kita tahu? Nak buat andaian tak boleh. Sebab tu, apa jua yang berkaitan dengan berita gaib, termasuk amal ibadat yang kita duk buat hari-hari. Amal ibadat yang kita duk buat hari-hari pun, kita nak cari illah kenapa kita kena sembahyang maghrib. Apa kaitan dengan waktu maghrib jatuh matahari nak kena sembahyang 3 rakaat? Mana kita tahu? Mana kita tahu? Tak boleh. Kita menerima seadanya. Kalau dah sabit daripada Quran suruh kita sembahyang, hadis Nabi suruh kita sembahyang, Nabi tunjuk contoh kepada kita macam mana nak sembahyang, dan waktu maghrib ke, waktu subuh ke, isyak ke, ini waktu pilihan Allah kepada kita untuk menunaikan ibadah kepadanya dengan bentuk yang tertentu, dengan gaya yang tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu. Kita nak tambah sikit pun tak boleh, nak kurang pun tak boleh. Menerima seadanya. Kerana tu ada ulama kata, bila kita nak baca Fatihah dalam sembahyang kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Dah. Tak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak ada riwayat yang menyebut kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika nak baca Fatihah ke, ketika nak baca surah ke dalam sembahyang. Tak ada. Bismillah ada. Bismillah ada. Itu pun jika kita mula dari awal surah. Tapi kalau pertengahan surah ambil ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dah tak payah. Tak ada contoh yang Nabi tunjuk kat kita lebih tu. Kita menerima seadanya. Nampak tak? Tanpa kita berdolak dalik, tanpa kita nak cari pasal. Pasal apa 3 rakaat? Pasal apa kena angkat 12 tangan? Pasal apa kaki tak kena angkat sama? Tak ada pasal. Tak ada. Menerima seadanya. Orang kata kita bodoh. Bodoh pun tak apalah, dalam hal memang kita tak boleh tahu pun. Hang nak kata bodoh, nak kata apa, kata apalah. Kita bukan orang yang pertama dituduh gitu begini. Nabi pun dikata gila. Takkan Nabi tu seorang gila? Tak. Tapi dikatakan gila. Nampak tak? Jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan ancaman ataupun ejekan dan sebagainya. Selama mengenal kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi yang sahih daripada Nabi, maka kita terus menerus berpegang teguh kepada ajaran Quran, ajaran hadis Nabi. Dalam soal akidah terutama sekali, dalam soal-soal amal ibadah dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Selamat kepada perayaan orang kafir, adakah dibolehkan ataupun diharuskan? Elok tak payah. Tapi kalau sekadar apa nama, tindak balas begitu saja, masih dibolehkan. Tapi lebih baik tak payahlah. Sebab ada yang baik menggunakan teknik perutan berat tu kan? Iyalah. Dia ucap selamat raya kat kita, kita nak balas balik happy new year, boleh lah. Tak salah. Tapi kalau sampai pulun sungguh-sungguh happy new year dengan bunga tu, bunga ni bagi, tak payahlah. Tak payahlah. Ana baca satu WhatsApp dia pantak main kat Ana. Jadi harulah. Dia sebut senarai makanan yang ni rendam lemak, rendam minyak babi, yang ni rendam kalinga babi, yang ni masuk babi, yang ni Allah, banyak sangatlah babi. Ana jadi kacau lah. Tapi ana baca, ana tak hantar kat siapa, ana dah simpan. Harum. Ada sesengahnya tu okey. Ada sesengahnya okey. Macam dia hantar apa? Video Hindu bekas pemimpin Hindu dalam DAP kata Mahathir tu boneka. Baru ni boneka Lingkit Siang kan, Lingkit Siang suruh ajak orang DAP kacau orang Melayu hasut orang Melayu ni biar bergaduh sesama mereka, biar orang Melayu yang tuduh orang Melayu, hasut orang Melayu, biar orang Melayu bergaduh sama orang Melayu. Ana dengar rasa macam okey. Azam macam okey. Siapa hamba Allah tu anda tak kenal? Oh, banyak sangatlah WhatsApp ni. Macam-macam daripada macam-macam sumber. Betul-betul wallahu a'lam. Ha, yang cara pengampu pun ada. Tapi anda tak taklah apa padam semua. Ada yang anda berasa nak baca 2-3 kali nak belajar 2-3 kali. Tak tahu depa pasal apa depa hantar kat mana banyak sangat. Mungkin kat online pun sama lah juga kot. Ha? Tapi ada di kalangan kawan-kawan kita ni berusaha up to date dia dengan benda-benda yang macam tu. Wallahu a'lam apa maksud dia. Tak apalah. Yang di luar kemampuan kita, kita serah benda tu kat Tuhan lah. Yang di bawah kemampuan kita, kita berusaha lah. Wallahu a'lam. Tak apa aku nak. Ada lagi tahu ha. Masa-masa depan pula. Okay. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.